Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, باب قول الله تعالى باب فرمان الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون باب فرمان الله سبحانه وتعالى artinya maka tatkala Allah azza wajal berikan kepada keduanya seorang anak yang saleh, maka keduanya pun menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam apa yang Allah karuniakan kepada keduanya, maka maha tinggi Allah dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Qala Ibnu Hazm, Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Para ulama bersepakat atas diharamkannya seluruh nama yang dihambakan kepada selain Allah azza wa jalla. Ka'abdi amrin wa abdil ka'bati wa ma asbaha dhalika hasha abdul muttalibi, seperti abdu amrin, abdul ka'bah, dan yang serupa dengannya kecuali abdul muttalib. Bab ini ikhwan bisa kita beri judul dengan babu at-ta'bidi li ghairillahi fit tasmiyati. Babu at-ta'bidi li ghairillahi fit tasmiyati. Bab at-ta'bid, menghambakan kepada selain Allah di dalam penamaan, yaitu menamai dengan abdu yang diidhofahkan kepada selain Allah. وعن ابن عباس في الآية, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat tersebut, qala, beliau mengatakan, lamma taghashaha Adamu hamalat, tatkala Adam menggauli Hawa maka Hawa pun hamil. Fa'atahuma iblisu, maka iblis pun mendatangi keduanya. Faqala, lalu iblis berkata, inni sahibukuma alladhi akhrajatukuma minal jannati, sesungguhnya aku adalah sahabat kalian yang telah mengeluarkan kalian dari jannah. Latuti'unnani au laj'alanna lahu qarnai ayyilin. Sungguh kalian mentaatiku atau aku akan jadikan pada bayi yang ada di dalam rahim tersebut dua tanduk kambing. Fayakhruju min batniki fayashukkuhu, lalu janin tersebut, bayi tersebut, keluar dari perutmu lalu membelah perutmu. Wala af'alanna wala af'alanna Dan aku akan melakukan demikian, aku akan melakukan demikian. Yukhawifuhuma. Iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Samiyahu Abdul Harithi. Namailah anak tersebut dengan Abdul Harith. Dan Al-Harith adalah nama iblis. Fa'abaya an yuti'ahu fa'kharaja maitan. Maka Adam dan Hawa pun enggan untuk menamai anak keduanya dengan Abdul Harith. Lalu keluarlah anak tersebut dalam keadaan meninggal. Thumma hamalat. Fa'atahuma aydan faqala mithla qawlihi. Kemudian Hawa pun hamil kembali. Lalu iblis pun juga mendatangi keduanya. Kemudian mengatakan semisal dengan ucapannya sebelumnya. Fa'abaya an yuti'ahu fakharaja mayyitan. Lalu keduanya pun Adam dan Hawa enggan mentaati iblis, lalu keluarlah anak tersebut dalam keadaan meninggal pula. Thumma hamalat fa atahuma fa dzakara lahumā fa adrakahumā hubbul waladi fa sammayahu 'Abdul Harithi. Kemudian Hawa hamil kembali, lalu mendatangi keduanya. Iblis mendatangi keduanya kembali untuk yang ketiga kalinya. Lalu menyebutkan kepada keduanya sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Fa'adrakahuma, lalu kecintaan kepada anak pun masuk ke dalam diri keduanya, Adam dan Hawa. Lalu keduanya pun menamai anak tersebut dengan Abdul Harith. Karena khawatir akan kembali lahir dalam keadaan meninggal. Fadhalika qawluhu, maka itulah dia firman Allah Azza wa Jal, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam apa yang Allah karuniakan kepada keduanya. Rawahu Ibnu Abi Hatimin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Dan Syekhuna Abdul Abbas rahimahullahu ta'ala memberikan faedah bahwa asar ini mauquf. Mauquf ala Ibni Abbas bisanadin dhaif. Jadi ini mauquf pada Ibnu Abbas, merupakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu pun dengan sanad yang tidak sahih. Wal ilmu indallah. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula dengan sanad yang sahih. Afwan. Walahu ay libni Abi Hatim. Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Qatadah rahimahullah mengatakan, yaitu sekutu-sekutu dalam mentaati Allah, bukan sekutu-sekutu di dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sanadnya sahih sebagaimana kata Al-Musannif rahimahullah. Sahih sampai kepada Qatadah rahimahullah. Walahu bisanadin sahihin an Mujahidin. Fi qawlihi la'in ataitana saliha. Qala ashfaqa alla yakuna insanan. Dan Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala pun meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid di dalam firman-Nya atau tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya sungguh engkau akan memberikan kepada kami anak yang saleh. Mujahid rahimahullah mengatakan Adam dan Hawa khawatir anak tersebut tidak akan berbentuk manusia. Namun sanad ini dhaif sebagaimana faedah dari Syekhuna Yasin rahimahullah. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah pun menyebutkan yang semakna dengannya dari Al-Hasan dan Sa'id dan selain keduanya dengan sanad yang dhaif pula tidak sahih. Wal ilmu indallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan At-tarajimu biografi-biografi Ibnu Hazmin huwa 'alimul Andalusi Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Qurtubi al-Zahiri توفي سنة 56 و400 من الهجرة رحمه الله. Ibnu Hazm beliau adalah ulama Andalus. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Qurtubi al-Zahiri. Beliau wafat pada tahun 456 Hijriah rahimahullah. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, bayanu anna ta'bid al-auladi wa ghairihim li ghairillahi fit tasmiyati syirkun fit ta'ati wa kufrun lin ni'mati. Penjelasan bahwasanya menghambakan anak-anak dan selain mereka kepada selain Allah di dalam penamaan, yaitu menamai mereka dengan abdun yang diidhofahkan kepada selain Allah, ini merupakan syirik di dalam ketaatan dan merupakan bentuk kufur nikmah. Atahuma ai a'ta Adam wa Hawa'a ma talabahu minal waladis salihi, yaitu memberikan kepada Adam dan Hawa apa yang mereka minta, yaitu anak yang saleh. Salihan ay waladan sawiyan. Salihan yaitu seorang anak yang sempurna. Ja'ala lahu syuraka'a ay ja'ala lillahi syarikan fit ta'ati. Yaitu menjadikan bagi Allah sekutu di dalam ketaatan. Fima atahuma ay ma razaqahuma minal waladi bi an sammayahu 'abdal harifi. Wala yanbaghi an yakuna 'abdan illa lillah. Fima atahuma, yaitu apa yang Allah karuniakan kepada keduanya berupa seorang anak dengan menamainya dengan Abdul Harith, dan tidak pantas seseorang menjadi hamba bagi selain Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah pantas seseorang menjadi hamba kecuali bagi Allah Azza wa Jalla semata. Fata'ala Allahu ay tanazzaha, maha tinggi Allah yaitu maha suci. Amma yushrikuna ay amma yaf'aluhu ahlu makkata minasyirki billahi. Yaitu maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sekutukan, yaitu dari apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah berupa syirik kepada Allah. Fahuwa intiqalun min dzikri syakhsi ila dzikril jinsi. Maka itu adalah perpindahan dari penyebutan individu kepada penyebutan jenis. Jadi sebelumnya dalam ayat ini dari falamma atahuma sampai fima atahuma ini penyebutan salah satu bentuk syirik. Ini yang dimaksud dengan syakhs di sini. Kemudian setelahnya fata'alallah amma yusyrikun, ini berpindah kepada penyebutan jenis kesyirikan, yaitu yang bersifat umum, mencakup segala bentuk dan macam kesyirikan. Ittafaqu la'alla muradahu hikayatul ijma'i. Ittafaqu, mereka bersepakat, bisa jadi yang diinginkan adalah penyebutan ijma' ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi, atas diharamkannya seluruh nama yang dihambakan kepada selain Allah. Li'annahu syirkun fir rububiyyati wal ilahiyyati, karena sesungguhnya hal itu merupakan syirik di dalam rububiyah dan al-ilahiyah. Li'anna al-khalqa kullahum milkun lillahi wa 'abidun lahu, karena sesungguhnya seluruh makhluk adalah milik Allah dan hambanya. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib, ai falam yattafiqu ala tahrim at-tasmiyati bihi, yaitu para ulama tidak bersepakat atas diharamkannya penamaan dengan Abdul Muttalib. Lianna aslahu min ubudiyyatir riqqi, karena sesungguhnya asalnya, asal makna Abdul Muttalib dari perbudakan. Jadi Abdul Muttalib budaknya Al-Muttalib. Aw liannahu min babil ikhbari bil ismi alladhi 'urifa bihi al musamma la min babi insya'i tasmiyati, atau karena penyebutan Abdul Muttalib dalam rangka mengkhobarkan nama yang orang tersebut dikenal dengannya. Penyebutan nama yang orang yang dinamai dikenal dengannya, bukan dalam rangka memunculkan penamaan, bukan dalam rangka menamai. Jadi ada orang yang sudah dinamai Abdul Muttalib, maka karena namanya memang demikian, ya sudah. Tatkala kita mengkhabarkan tentang orang tersebut, kita mengatakan Abdul Muttalib pergi ke suatu tempat misalnya. Taghashaha at-taghashi kinayatun 'anil jima'i. At-taghashi ini ungkapan tentang jima', seorang suami menggauli istrinya. Ayil bi fathil hamzati wa kasril ya'i musaddadatan dzakarul aw'ali. Ayil dengan memfathah hamzah dan mengkasrah ya'nya dan ditasdid ya'nya, bermakna kambing jantan. Sammayahu Abdul Harithi, keduanya menamainya dengan Abdul Harith. Wa kana al-harithu isma iblisa fa arada an yusammiyahu bidzalika litahsula suratul israqi bihi. Dan Al-Harith adalah nama iblis. Maka iblis ingin agar Adam dan Hawa menamai anaknya dengan nama tersebut, agar terwujudlah bentuk kesyirikan dengannya. Adrakahuma hubbul waladi, kecintaan kepada anak masuk ke dalam diri keduanya. Ay hubbu salamatil waladi, kecintaan akan keselamatan anak. Wa hadza minal imtihani, dan ini termasuk ujian. Asfaqa ay khafa, asfaqa yaitu khawatir. An la yakuna insanan, bahwa anaknya tidak berbentuk manusia, ay bi an yakuna bahimatan, yaitu berbentuk hewan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut, yukhbiru ta'ala an Adama wa Hawa'a annahu lamma ajaba du'a'ahuma wa razaqahuma waladan sawiyan 'ala as-sifati allati talaba lam yaquma bi syukri tilka an-ni'mati 'ala al-wajhi al-mardhi kama wa'ada bidzalika. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Adam dan Hawa bahwasanya tatkala Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa keduanya dan mengkaruniakan kepada keduanya seorang anak yang sempurna dengan sifat yang diminta oleh keduanya, keduanya justru tidak menunaikan syukur terhadap kenikmatan tersebut dalam bentuk yang diridhai sebagaimana keduanya telah menjanjikannya. Bal sammayahu Abdul Harithi, akan tetapi keduanya justru menamai anak tersebut dengan Abdul Harith. Fa'abbadahu li ghairillahi, maka keduanya pun menghambakan anak tersebut kepada selain Allah. Wa min tamami syukri an la yu'abbada lismu illa lillahi, dan termasuk di antara kesempurnaan rasa syukur adalah tidaklah nama itu dihambakan kecuali hanya bagi Allah semata. Fahasala minhuma bidhalika syirkun fit tasmiyati la fil ibadati, maka terwujudlah dari keduanya Adam dan Hawa dengan sebab itu syirik di dalam penamaan, bukan di dalam ibadah. Thumma nazzaha nafsahu 'ani syirki 'umuman fit tasmiyati wa fil ibadati, kemudian Allah Azza wa Jalla menyucikan dirinya dari kesyirikan secara umum, baik dalam hal penamaan maupun dalam hal ibadah. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, tahrimut tasmiyati bikulli ismin mu'abbadin li ghairillahi, diharamkannya penamaan dengan setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah, ka'abdil husaini wa'abdil rasuli wa'abdil ka'bati, seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, dan Abdul Ka'bah. Athaniyat, yang kedua, anna syirka yaqa'u fi mujarradit tasmiyati walau lam tuqsat haqiqatuha, bahwasanya kesyirikan terjadi dengan semata-mata penamaan meskipun hakikatnya tidaklah diinginkan. Jadi misalnya seseorang menamai anaknya dengan Abdu Amrin misalnya, dan dia tidak bermaksud bahwa anak tersebut adalah hamba dari Amr, beribadah kepada Amr, tidak, akan tapi itu semata-mata penamaan saja. Di situ sudah muncul kesyirikan. Iyadan billah. Atsalitsatu, yang ketiga, anna hibatallahi lirrajuli alwalada sawiyya minan ni'ami allati tastahiqqu syukra, bahwasanya karunia Allah kepada seseorang berupa anak yang sempurna, berupa kenikmatan-kenikmatan yang berhak untuk disyukuri. Rabi'atu, yang keempat, anna min syukri in'amillahi bil waladi ta'bidahu lillahi, bahwasanya termasuk di antara mensyukuri karunia Allah Azza wa Jalla berupa seorang anak adalah menghambakannya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menamainya dengan Abdul yang diidofahkan kepada